Bismillahirrahmanirrahim. Nawasil dars al-munasakhat. Telah kita pelajari bahwa ahwal munasakhah thalatha. Al-ula itu yang paling mudah. Ya, sudah kita lewati. Kemudian al-halul thaniyah, kita sedang pelajari ini. An yakuna al-mayyitul thani min warathatil awwali wa warathatuhu la yarithuna ghayrah. Jadi mayat yang kedua ya, merupakan salah satu dari ahli waris mayat yang pertama. Wa warathatuhu, perhatikan dhamir al-ha, warathatuhu tentunya kembali kepada al-awwal, yakni kaidahnya dhamir itu kembali ke aqrab madhkur, ke yang terdekat. Jadi warathatuhu yakni warathatu al-mayyit al-awwal, warathatul awwal, ahli waris mayit yang pertama, la yarithuna ghayrahu, tidak mewarisi selainnya. Maksudnya dia hanya mewarisi dari mayit yang pertama. Nah, jadi ketika salah satu dari ahli waris mayit yang pertama itu meninggal, kemudian meninggal, menyusul, meninggal, dia punya ahli waris, maka ahli waris mayit yang pertama yang hidup itu tidak mewarisi dari mayit yang kedua, karena dia hanya mewarisi dari mayit yang pertama. Difahami? Ketika ada lagi yang menyusul meninggal dari ahli waris mayit yang pertama, maka ahli waris yang tersisa, ahli waris mayit yang pertama yang tersisa, dia tidak mewarisi dari mayit itu. Hanya mayit itu hanya diwarisi oleh warisnya. Itu maksudnya la warasatuhu, yakni warasatul mayitul awal la yarithuna ghayra. Pada contoh yang kita sudah pelajari yang terjadi inkisam itu, ya, coba kita lihat. Ini kan ahliyah li karajulun an zaujatin wa thalathat banin. Ya. Jadi mayit al-awwal rajul, ahli warisnya kan zaujah kemudian tiga banin. Nah, tiga banin ini hanya mewarisi dari mayit yang pertama, yaitu dari rajul. Begitu pula zaujahnya, ya, hanya mewarisi dari rajul tersebut. Dia tidak mewarisi dari mayit berikutnya yang meninggalkan setelahnya. Thumma yamutu ahaduhum an thalathati abna'in wa bint wa thani an ibnaini wa thalathi banat. Jadi menyusul mayit yang kedua, yaitu salah satu dari tiga banin tersebut, ahli warisnya adalah tiga abna' dan satu bint. Itu saja ahli warisnya. Nah, dua banin yang lainnya, ya, banin rajul mayit yang pertama itu kan masih hidup kan, ketika salah satu dari tiga banin itu meninggal, ya, masih hidup. Ya, itu tidak mewarisi dari mayit yang kedua, enggak. Itu maksudnya. Makanya ahli warisnya hanya salah satu abna dan bint. Kenapa dia tidak mewarisi? Padahal dia saudaranya. Kan yang meninggal saudaranya kan? Kenapa dia tidak mewarisi dari saudaranya? Karena mahjub. Ini kan yang ahli waris mayit yang kedua kan salah satu abna dan bint. Jadi saudara akhun tadi, saudaranya itu kan mahjub. Nah, jadi dia tidak mewarisi dari mayit yang kedua. Jadi dia hanya mewarisi dari mayit yang pertama. Begitu pula ketika menyusul mayit berikutnya, anak kedua, ahli warisnya adalah ibnain dan salah dua banin dan tiga banat. Nah, ini juga menutupi saudaranya. Jadi banin yang saat yang tersisa itu tidak mewarisi dari. Jadi ini makna wa warathatuhu la yarithuna ghayrahu, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, jadi sesuai teorinya di sini, ya, fa fi hadhihi al-hali nusahhihu mas'alat al-mayyit al-awwal. Kita tafsir dulu masalah mayit yang pertama. ya kita bagikan warisannya ke ahli warisnya, kemudian kita tashih. Kemudian wa na'rifu sahma kulli warithin minna, dan kita mengetahui saham masing-masing dari ahli warisnya. Tsumma kemudian nusahihu mas'alata man mata ba'dahu. Kemudian kita tashih masalah mayit yang mati berikutnya, kita bagikan ke ahli warisnya dan kita tashih masalahnya. Wa naqsimu, kemudian kita bagi sihamahu minal mas'alatil ula, kita bagi sahamnya dari masalah yang pertama ala mas'alatihi, ke masalahnya tadi, masalah mayit yang kedua. Maka fa imma antang qasima au tubayina au tuwafiqa. Maka ada tiga kemungkinan sahamnya itu yang mau dibagikan ke, yang dibagikan ke masalah mayit yang kedua, imma terbagi habis atau terjadi mubayan atau muwafaq. Fa in qasamat, jika terbagi habis berarti selesai. Ya. Sahhat mimma sahhat minhu al-ula, maka masalahnya menjadi benar dengan masalah yang pertama. Wa kanatil ula hiyal jami', yang asal masalah yang pertama itu yang menjadi jami' yang mengumpulkan semuanya. Ya, tinggal sahamnya masing-masing dari ahli waris itu diberikan yang hidup ya, yang sudah mati ya sudah selesai. Nah, seperti yang sudah kita gambar di jadwal itu, iya kan? Nah, tinggal diberikan semuanya, ya. Atau kalau mau dikatakan ya, katakan dikali satu semua gitu, iya kan? Nah, dikali satu semuanya, iya kan? Sama saja hasilnya. Nah, wa in bayanat, ini yang pertama, yang inkisamnya sudah kita pelajari. Kita ulangi lagi, belajar lagi teorinya dulu sebelum masuk ke contoh yang kedua. Wa in bayanat sihamuhu mas'alata. Jadi penjelasan ini tadi masih pada batas asal masalahnya. Fa in qasamat shahhat mimma shahhat minul ula wa ganat al-ula hiya al-jami'. Baik, wa in bayanat. Baik. Sihamuhu mas'alatahu, jika terjadi mubayana, jadi saham, ya, saham yang dia miliki di masalah pertama, yang dimiliki oleh mayit ini tadi, yang mayit yang kedua di masalah pertama, ketika dibagikan ke masalahnya, jika terjadi mubayana, fa'athbit al-mas'alah, maka tetapkan masalahnya, yani masalah mayit yang kedua ya. Nah, wa in wafaqatha, apabila sihamnya dibandingkan dengan masalah mayit yang kedua muwafaqah, fa'athbit wafqaha, maka tetapkan wafq masalah mayit yang kedua itu. Baik. Nah, thummanzur bainal musbat, kemudian perhatikan antara al-musbat. Ini kan ada mayit kedua, ada mayit ketiga. Ya. Tadi kita tetapkan tadi imma bayana muwafaqah, ya. Tadi kalau mubayan berarti masalah mayit kita tetapkan, masalah mayit yang kedua kita tetapkan, masalah mayit yang ketiga kita tetapkan. Jika muwafaqah berarti wafaknya kita tetapkan. Kemudian kita al-musbat itu tadi, al-musbat itu kita bandingkan satu dan yang lainnya minal masail itu bin nisabil arba, dengan perbandingan empat perbandingan yang telah kita pelajari, yaitu apa? Mumatsalah atau mudakhalah atau muwafaqah atau mubayanah. Wa hasala aqallu adadin yang qasimu alaiha, dan dihasilkan angka ya minimal ya yang bisa terbagi atasnya, kama sabaqa fi nadri baina astam war ruus. Naam. Tsumma adrib al-hasila, kemudian kalikan hasilnya. Ya. Kalikan hasilnya. Tayyib. Tadi itu yang musbat itu. Ya. Jika mubayana berarti kita kalikan satu dengan yang lainnya. Jika muwafaqah berarti kita kalikan yang wafnya. Kemudian itu hasilnya kita kalikan ke masalah mayit yang pertama. Fama balagha fahuwa jami'ah. maka hasilnya itulah al-jami'ah yang mengumpulkan semua minhu tasih, itulah darinya lah masalahnya dibenarkan. Naam, wa indal dan ketika pembagian, man lahu syai'un minal ula, yang memiliki jatah saham dari masalah mayit yang pertama, fadribhu kalikan fima dharabaha bihi, kalikan ke angka tadi yang tadi masalah mayit pertama dikalikan dengannya, akan disebutkan bahwa itu istilahnya juz saham, dikalikan dengan itu. Fa in kana sahibuhu hayyan akhadha, jika masih hidup diambil, wa in kana mayyitan, jika dia sudah mati, berarti dibagikan ke ahli warisnya. Faksimhu ala mas'alati, berarti dibagi ke masalahnya. Ya, famahasala, maka hasilnya fahuwa juz'u sahmiha, ini tadi, maka itulah juz sahamnya. Yudrabu bihi nasibu kulli wahidi min warathatihi, dikalikan dengan juz saham itu dengan bagian dari masing-masing ahli warisnya. Kemudian setelah itu dikumpulkan di satu kolom semuanya, kemudian dihitung seluruh saham total, jika persis sama dengan asal masalah jami'ah di atas, berarti sudah benar. Nah sekarang kita masuk ke contoh wa mithalul mubayanah, contoh al-mubayanah sesuai dengan teori tadi. An yahlika halikun, perhatikan, an zaujatin wa bnain, kalian coba ya pakai kertas sebelum ana yang menggambar di. Nah, an yahlika halikun an zaujatin wa bnain, jadi mayit meninggalkan atau ini saja langsung, karena ini dicontohkan di subbab di jadwal di sini di halaman dia, halaman 103 di amalus syubbak. Ini contoh yang diangkat, ini sudah ada di sini. Sudah digambar oleh Syekh. Nih. Halaman 103. Amalus syubbak. Di kitab ada itu. Zaujah ibnun. Itu. Sudah ketemu semua? Nah, ini persis ini. Ini dalam bentuk penjelasan seperti ini, yang sini bentuknya dalam amal syubbak. Lihat. Zaujah ibnun. Nah ini masalahnya dibagi. Nah, thumma yamutu ahaduhuma, kemudian salah satu dari dua ibnain itu meninggal, an thalathati abna, meninggalkan tiga abna. Nah, lihat di jadwal itu. Tuwfiya ibnun yang pertama itu tiga ibn ke bawah itu ahli warisnya. Ya kan? Nah. Wasani yang kedua menyusul meninggal, anak yang kedua, an arba'ati abnain, meninggalkan ahli waris empat abna. Lihat berikutnya itu, anak kedua tufiyah atta itu kodenya, ahli warisnya di bawah, lihat ibnun empat arba'at abna, ya kan? Nah, iya. Nah, coba lihat famas'alatul mayyitil awwal, jadi kita buat satu-satu dulu. Mas'alatul mayyitil awwal, masalah mayit yang pertama, min thamaniyatin, ya, asal masalahnya 8, wa tashihhu min sittata asyara, dan menjadi benar asal masalahnya ya dengan nilai 16. Tayyib, lizawjati tsnani, untuk zauja dapat 2, walikulli ibnin sab'ah, masing-masing ibn dapat 7. Nah, coba kenapa bisa begitu? Coba di antum pakai kertas ya, biar prosesnya kita kerjakan. Nah, coba zaujah berapa? Thumun, karena ada 2 ibn. Kemudian al-baqi ya, untuk 2 ibn bit-ta'sib, ya kan? Nah, berarti asal masalah berapa? 8. Asal masalah, ingat salah 2 asal masalah itu 2, 3, 4 apa lagi? Apa saja semua salah itu? 2, 3, 4 6 dulu. 2, 3, 4, 6 8 kemudian 12, 24 ada 6 kan? 6 apa 7? Hah? Coba lihat di tafsil itu harus kalau kita merojan tuh supaya betul-betul dihafalkan. Karena tidak keluar dari situ. Ithnan, thalatha, arba, sitta, thamaniya, ithna, asyar, arba, sab'ah. Ya memang ada tujuh, nah. Ada tujuh alal masyhur. Jadi, dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, dua puluh, empat. Ithnan, thalatha, arba, sitta, thamaniya, ithna, asyar, arba, tun, wa, ishrun. Asal masalah tidak keluar dari itu. Ini thamaniya ya. Kenapa thamaniya ini? Karena lizawjah thumun, na'am. Berarti kita bagi sekarang lizawjah thumun dari thamaniya berarti sah satu wahid. Tersisa berapa? Tujuh untuk dua ibn. Tujuh saham akan dibagikan kepada dua ibn. Bisa terbagi habis? Mungkin terjadi pecahan, inkisar. Berarti harus ditashih. Ya kan? Bagaimana cara mentashihnya? Ru'usnya berapa? Dua. Dua kepala kan? Dua ibn kan? Perbandingan 7 dengan 2. Ya. Perbandingannya apa? Muwafaqah atau mubayana? Mubayana. Kalau mubayana berarti nusbit adadar ru'us. Berarti kita tetapkan angka 2. Dua ibn itu. Kemudian dua ini ya kita kalikan dengan aslul masalah tadi 8, hasilnya 2 kali 8 16. Itu tashihnya, asal masalahnya 16. Kemudian berapa jatah zaujah tadi? Sah 1 berarti dikali 2 juga. Nah, 2 dikali sah 1 berarti zaujah 2. Kemudian tadi untuk dua ibn berapa tadi tuh? 7. Naam, 2 kali 7 berapa? 14. Berarti tashihu min 16 lizawjah 2. 14 tadi dibagi 2 ibn sudah bisa, itu masing-masing tuh 7 walikulli ibnin sab'atun. Sudah ya? Nah, ini yang ditampilkan di jadwal oleh Syekh, ini hasilnya langsung. Nih, 16 lizawjah 2. Li kulli ibnin sab'ah di amr syubba gitu. Nah, ini sudah tashih yang ditampilkan langsung. Prosesnya sudah kita lewati tadi, ya. Lanjut. Kemudian wa mas'alatul mayyit tsani min thalatha. Mas'alatul mayyit tsani gampang karena dia tuwfiya kemudian ahli warisnya salah satu abna seperti di jadwal yang digambarkan oleh Syekh. Lihat ada 3 ibn masing-masing dapat sah. Satu berarti masalahnya tiga, ya kan? Nah, lanjut. Kemudian wa mas'alatul mayyit tsalitsi min arba'ah. Masalah mayit yang ketiga 4 karena ahli warisnya arba'at abna. Lihat di kolom berikutnya itu di jadwal itu. Ya, di kolom berikutnya ibn. Jadi 4 asal masalahnya 4 itu masing-masing dapat sah 1. Selesai ya? Selesai semuanya. Sekarang kita mau kumpulkan di kolom yang terakhir yang bisa menggabungkan semuanya melalui metode yang diajarkan di sini, yaitu ya naqsimu sihamahu minal mas'alat. Naam. Naqsimu sihamahu minal mas'alatil ula ala mas'alatihi. Maka kita baca kelanjutannya. Kemudian Syekh lihat wasihamu kulli mayyitin. Nah, perhatikan siham kulli mayyit. Saham-saham masing-masing mayyit, maksudnya mayyit yang kedua dan mayyit yang ketiga. Berapa sahamnya mayyit yang pertama? Mayyit yang kedua sahamnya di masalah yang pertama? 7. Mayyit yang kedua yang ketiga sahamnya di masalah mayit yang pertama berapa tuh? 7. Nah, ini masing-masing sahamnya 7. Masing-masing saham ini kita bandingkan dengan masalahnya yang sudah dibuat tersendiri itu. Sihamu kulli mayyitin tubayinu mas'alatahu. berbeda dengan masalahnya. Mubayana. Coba lihat saham ibn mayit ibn yang pertama 7, masalahnya berapa? 3. 7 dibandingkan 3 mubayana. Begitu pula mayit yang ketiga ibn yang kedua itu sahamnya 7 kita bandingkan dengan masalahnya 4 juga mubayana. Naam. Sihamu kulli mayyitin tubayinu mas'alatahu. Bagaimana teorinya tadi? Lihat teorinya di sebelah tadi. Wa in bayanat sihamuhu mas'alatahu fa'athbitil mas'alah. Jika terjadi mubayana perbandingan masing-masing sahamnya dengan masalahnya, mubayana, maka kita tetapkan masalahnya masing-masing. Berarti kita tetapkan masing-masing fa'athbitu. Naam. Wasihamu. Kita tanya saya tadi, wasihamu kulli mayyitin tubayinu mas'alatahu fanuthbitu kamilal mas'alatain. Maka kita menetapkan utuh dua masalah itu masing-masing masalahnya thalathatan wa arba'atan. Berarti kita tetapkan nuthbit thalatha dan arba'ah karena mubayana semuanya. Ya? Sudah difahami ini? Baik. Lanjut. Kemudian berarti ada dua al-muthbat, yaitu 3 dan 4. Lihat lagi teorinya di sana. Thummanzur bainal muthbati minal masaili, kemudian tinjau perbandingan antara masalah-masalah yang ditetapkan bin nisabil arba'i dengan 4 perbandingan, ya, nisbah yang telah kita pelajari. Ya. Untuk menghasilkan aqallu adad yang qasimu alaiha. Naam. Lihat. 3 dan 4. Tamam. 3 dan 4 itu perbandingannya pada nisabul arba' mumathala bukan. Mudakhala bukan. Muafaqah bukan. Mubayana. Jika mubayana kita kalikan satu dengan yang lainnya. Yani 4 kali 3. Berarti hasilnya 12. Lihat. Kata Syekh. Wa bainahuma tabayun. Setelah boleh mengatakan wasihamu kulli mayyitin tubayinu mas'alatahu fanufbitu kamilal mas'alatain thalathatan wa arba'atan wa bainahuma, bainahuma itu antara 3 dan 4 itu perbandingannya bin nisabil arba' tadi. Wa bainahuma tabayun, antara keduanya tabayun, fanadribu ihdahuma bil ukhra, maka kita kalikan salah satu rekannya dengan yang lainnya. Wa yahsulu 12, dihasilkan angka 12. Wa huwa juz'us sahmi, inilah juz sahamnya. Lihat di kolom itu 4 kali 3 12. Di mana diletakkan di kolom angka 12? Di atas masalah yang pertama. Lihat ada angka 12 di atas itu. Lihat di kolom itu. Lihat ya, ada angka 12. Supaya mudah. Nah, lihat ada angka 12 di atas masalah yang pertama. Itu juz saham. Tamam. Juz saham tersebut nadribuhu fima sohhat minhu mas'alatul mayyitil awal 16. Juz saham itu kita kalikan pada, ya, tashih asal mas'alat mayyit yang pertama, yaitu 16. Jadi 12 kali 16. Tashih mayit yang pertama kan 16 tadi, dikalikan juz sam 12, 12 kali 16 hasilnya berapa? Yablugu mi'atan wa thnaini wa tis'ina. Hasilnya adalah 192. Wahyal jami' itulah masalah yang menggabungkan semuanya. Lihat di kolom paling ujung itu ditulis 192. Ini hasil terakhirnya. Ini jami'ahnya 192. Jadi harta mayit semua dibagi menjadi berapa? Menjadi 192. Nah. Lanjut. Falizza, kemudian setelah itu kita akan bagikan jatah masing-masing. Nah. Ah, falizzauja, kita mulai yang paling pertama zauja kan, yang paling atas. Falizzaujati minal mas'alatil ula. Untuk zauja dari masalah pertama, ithnani, sahamnya berapa tadi? 2 dikalikan ke juz saham 12 tadi itu. fitnai asyara bi arba'atin wa ishrin, hasilnya berapa? 24. Letakkan 24 di kolom paling terakhir tadi, di bawah 192 itu. Inilah jatah yang akhir yang didapatkan zaujah. 24 saham. Lanjut. Untuk ibn yang pertama, walikulli ibnin minha sab'atun. Masing-masing ibn itu sahamnya 7 ya. Lihat di masalah yang pertama, masing-masing 7 itu. Ya kan? Nah. Tayyib. Walikulli ibnin minha sab'atun. Itu juga dikalikan dengan juz saham 12 tadi. Ya, fi 12. Kalikan dengan juz saham 12 tadi, bi arba'atin wa thamanin. Ya. Wa li kulli ibnin minha sab'ah fi 12, hasilnya berapa? 82. Berapa ini? 82. Baik. 84. Baik, selamat teman-teman. 84. Faksim, kemudian bagikan nasib al-ibni, jata ibn al-awwal ala mas'alatihi. Ya, bagikan ke masalahnya. Masalah ibn yang pertama berapa? 3 ya. 3 ya. Nah, ala mas'alati 3, hasilnya berapa? Yahsulu 28, hasilnya adalah 28. Jadi 84 tadi dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, ini tadi sesuai teorinya, lihat teorinya di sebelah. Wa indal qismi, ya. Man lahu syai'u minal ula fadribuhu fima darabtaha bihi. Ketika pembagian, ya, yang memiliki saham di masalah pertama, fadribuhu, sahamnya itu kalikan fima darabtaha bihi, kalikan pada juz saham yang engkau kalikan tadi masalah itu mayit pertama. Yang di sini tadi berapa? 12. Makanya tadi kata Syekh, walikulli ibnin minha sab'ah. Nah, ini jatahnya di masalah pertama masing-masing. Fadribuhu fi madarabtaha bihi, dikalikan dengan juz saham 12 tadi. Fitne asyar. Hasilnya berapa tadi? 84. Kembali lagi ke situ di sana. 84. Nah, 84. Baik. Fa in kana sahibu hayyan akhadha, kalau masih hidup diambil, seandainya masih hidup ambil. Nah, tapi pada contoh masalah kita kan mati semua kan dua-duanya ya. Nah, wa in kana mayyitan faksimhu ala mas'alati. Kalau dia sudah mati, bagikanlah itu ke masalahnya. Nah, makanya di fama hasala fa huwa juz'u sahmiha yudrabu nasibu kulli wahidin min wurathin. Nah, sudah sampai ke sini kita. Jadi 84 tadi faksim nasibal ibn al-awwal ala mas'alati, kan sudah mayit dia. Jadi 84 itu andaikan dia masih hidup diambil, tapi karena dia sudah mayit maka mau dibagi ke ahli warisnya kan. Nah, jadi dibagi ke masalahnya. Masalah ibn al-awwal berapa tadi? 3. Berarti 84 bagi 3. Berapa hasilnya? Yahsulu 28, hasilnya 28. Itu juz saham kalau di kolom 28 itu diletakkan di atas nih, di atas masalah mayit yang kedua, lihat tuh ada angka 28 kalau di kolom. Jelas ya? Lanjut. Wa huwa juz'u sahmi mas'alati, itu juz sahm masalahnya. Ya, yudrabu bihi sahmu kulli wahidin min warathatihi, dikalikan dengannya saham masing-masing dari ahli warisnya. Yakun likulli ibnin, ya, hasilnya untuk masing-masing ibn 28, masing-masing 28. Ya, ini tadi bagikan saja ke 3 ibn ahli warisnya, itu berarti 28 kali 1 berapa? 28. Taruh di kolom yang paling terakhir sana. 28 kali 1 28. 28 kali 1 28. Nah, ini sudah. Berarti ya, jatahnya masing-masing 28 28 28. Selesai ya untuk mayit yang kedua. Lanjut mayit yang ketiga. Waqsim nasibal ibni tsani min al-mas'alati al-ula, bagikan saham jatah anak yang kedua dari masalah yang pertama. Berapa tadi jatahnya? Arba'atan wa thamanin tadi, ya, 84 kan sudah dikalikan tadi. Ala mas'alatihi, masalahnya berapa? 4. Ya. Yahsulu 21, hasilnya berapa? 84 dibagi 4. Hasilnya 21. Ini juz saham masalahnya. Wa huwa juz'u sahmi mas'alatihi. Yudrabu bihi, dikalikan dengannya nasibu kulli wahidin, jatah masing-masing min warasat dari ahli warisnya. Yakun likulli ibnin 21. Kalikan saja ke bawah. Nah, masing-masing ibn itu berapa di bawah sah? 1 berarti 21 kali 1, 21. 21 kali 1, 21. 21 kali 1, 21. 21 kali 1, 21. Selesai. Terkumpul semua di kolom terakhir dengan jami'ah asal masalahnya 192 untuk zaujah 24. Kemudian untuk ahli waris ibn yang pertama, 3 ibn masing-masing 28. Ahli waris ibn yang ketiga yang wafat berikutnya, 4 ibn masing-masing 21. Coba kita total, jika angkanya 192 berarti sudah benar. Diuji. 24 tambah 28 tambah 28 tambah 28 tambah 21 tambah 21 tambah 1. Hasilnya 192. Selesai. Begitu jangan. Ini ya untuk kasus yang tidak segera dibagi ya, gitu ya. Jadinya yang diminta membagikan yang harus menghitung serumit ini. Nah, makanya ada warisan dibagi cepat, jangan. Akhirnya ini sudah menyusul, ada yang meninggal. Bahkan menyusul lagi meninggal mayit yang berikutnya, baru mau dibagi semuanya, kan jadi begini nih. Panjang. Jadi hartanya, ceritanya ini, harta yang ada dibagi menjadi 192. Untuk istrinya 24 dari 192 itu, istri mayit yang pertama. Kemudian untuk ahli waris mayit yang kedua, masing-masing ibn 28 dari 192. Kemudian untuk ahli waris mayit yang ketiga, masing-masing ibn 21, masing-masing 21 dari 192. Ya, tinggal uangnya berapa? 1 miliar. Ya. 24 itu saja, 24 bagi 192 kali 1 miliar dan seterusnya. Nah. Baik, ini dulu. Karena cukup panjang, jadi mubayana dulu. Satu contoh, ya. Satu contoh ini saja dulu. Nanti mithalul muwafaqah berikutnya. Coba sebelum nanti kita belajar besok, insyaAllah, coba antum coba baca dan fahami mithalul muwafaqah. Artinya sama dengan yang tadi. Teorinya sudah dipelajari, caranya sama. Hanya saja kalau muwafaqah tadi bedanya di mana dengan mubayana? Kalau mubayana tadi masing-masing masalah-masalah mayit yang berikutnya itu yang ditetapkan kan? Kalau muwafaqah apa yang ditetapkan? Wafqnya. Iya. Nah, jadi dicari wafnya, itu yang ditetapkan. Kemudian kelanjutannya sama. Bedanya cuma di situ. Nah, nanti antum baca ini, kemudian coba praktekkan dengan kolom ini. Nah, seperti ini caranya kolom ini membantu. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Nah, intinya faraid itu yang penting kuncinya pertama faham. Itu faham. Yang kedua tinggal banyak murojaah saja, diulang-ulang, dilatih ya, dihitung. Nah, diasah, itu saja. Jadi yang penting paham dulu intinya. Nah, jadi sebenarnya gampang-gampang sulit ya? Hah? Sulit-sulit gampang. Intinya memang perkalian pembagian harus dikuasai. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.